Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifuna hafizahumullahu taala. Tsaniyan idza kana mu'tadatan bi talaqin ba'in. Jika seorang perempuan itu menjalani masa iddah karena talak ba'in, yaitu talak yang ketiga, maka la yakhlu, tidaklah lepas kondisinya min amrain, dari dua kemungkinan. Yang pertama dalam kondisi hamil, dan yang kedua tidak dalam kondisi hamil. Awalan ingkanat hamilan, jika dalam kondisi hamil, maka yatarattab laha mal yali, maka ada konsekuensi laha bagi si perempuan mal yali sebagai berikut. Pertama, wujub sukna ala zauji. Suami atau mantan suami punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, jika kalian mencerai istri, maka ceraikanlah pada waktunya dan hitunglah hitungannya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, dan janganlah kalian mengusir mereka dari rumah yang mereka tempati. Wala yakhujna, demikian juga mereka tidak boleh keluar dari rumah. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata sehingga mengharuskan mereka untuk dihukum, yang tentu pelaksanaan hukumannya ada di luar rumah. Kemudian yang kedua adalah ada kewajiban untuk memberi nafkah, yaitu pangan, memenuhi kebutuhan makannya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulatu hamlin, jika istri yang dicerai itu dalam kondisi hamil, fa anfiqu 'alaihinna, maka nafkailah, hatta yadha'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Kemudian mulazamatul bait, selalu di rumah. Allati ta'taddu bihi, yang dia menjalin masa iddah di rumah tersebut dan tidak keluar dari rumah itu kecuali karena kebutuhan. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq, wala yakhujna, dan janganlah dan tidaklah mereka boleh keluar dari rumah. Dan bolehnya, dan dalil bolehnya keluar jika ada kebutuhan adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, tuliqat khallati, bibiku dicerai. Fa'aradat, maka bibiku ingin, atajudda nakhlaha. Catatan kaki, al-jadad maknanya saramun nakhli, wahuwa qat'u thamaratiha, memetik buah kurma. Fa'zajaroha rajulun, maka ada seorang yang melarangnya untuk keluar rumah. Maka bibiku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, bala ukhuji, silahkan keluar rumah dan petiklah buah pohon kurma. Fa innaki, maka sunyi engkau boleh jadi setelah memetik buah kurma engkau bisa bersedekah atau melakukan kebaikan dengannya. Diriatkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua, ingkanat ghairu hamilin, jika tidak dalam kondisi hamil, maka yathbutu laha ma yathbutu lil hamil, berlaku untuknya apa yang berlaku untuk yang dalam kondisi hamil, kecuali satu poin, yaitu tidak ada kewajiban menafkahi. Wa ma yatba'uha, dan derivat dan turunan dari nafkah, nafkah itu sama dengan pangan, kebutuhan makan, maka yang terkait dengannya gal malbas, kebutuhan pakaian. Fala yathbutu laha, itu semua tidak ada baginya. Berdasarkan hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ketika dia dicerai oleh suaminya, tatliqatan kanat baqiyatan laha, dengan cerai terakhir yang masih tersisa baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, la nafaqata laki ila an takuni hamilan, tidak ada hak nafkah bagimu kecuali jika engkau dalam kondisi hamil. Kemudian iddatul mutawafa anha. Jadi telah kita bahas tentang iddatul talak, iddah wanita yang dicerai. Kemudian yang berikutnya adalah iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka yalzam jadi kewajiban al-mu'taddah, perempuan yang menjalin masa iddah karena meninggalnya suaminya, al-ahkam mutaliyah, sejumlah ketentuan hukum sebagai berikut. Pertama, wajib bagi si perempuan untuk menjalani masa iddah di rumah yang mata fihi zaujuha. Ketika suaminya meninggal, dia tinggal di sana. Wahia fihi, mati di tempat tersebut suaminya, wahia fihi, dan dia tinggal di rumah itu. Meskipun rumah tersebut adalah rumah kontrakan, walau mu'jaran atau mu'aran atau rumah pinjaman. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fari'ah binti Malik, "Umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalahu." Dan engkau tetap tinggal di rumahmu sampai batas waktu, yaitu masa iddah ajalahu telah berakhir. Diatkan oleh Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, "Umkuthi fi baitiki alladhi ja'a fihi na'yu zaujuki." Tinggallah engkau di rumah yang di rumah tersebut engkau mendapatkan kabar matinya suamimu. Walaya juzu tahawuluha ila ghairihi illa li'udhrin, dan tidak boleh berpindah ke rumah yang lain illa li'udhrin, kecuali karena ada udhur. Contohnya, ka'anta khafa ala nafsiha al-baqa'u ala nafsiha al-baqa'a fihi. Misalnya si perempuan ini khawatir keselamatan dirinya jika dia tetap tinggal di tempat itu, karena dia sendirian dan situ daerah rawan, keamanan tidak terjamin. Atau tahawala anhu kahran, atau dia berpindah dari tempat tersebut karena dipaksa, diusir. Fayajuzulaha tahawulu haithu sya'at lidarurati. Maka dalam kondisi ini boleh baginya pindah rumah, ya, ke tempat di mana dia berkehendak, dan bolehnya lidarurah karena kondisi darurat. Kemudian selalu berada di rumah yang tataddu fihi, yang dia menjalani masa iddah di tempat tersebut, dan tidak keluar dari rumah itu liri ghairi hajatin, jika tidak ada kebutuhan. Dan boleh baginya untuk keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya di siang hari, namun tidak boleh di malam hari. Alasannya, li'anal layla madhannatul fasadi, karena malam itu adalah tempat yang kemungkinan besar terjadi dijumpai banyak gangguan. Oleh karena itu, maka kalau untuk malam hari, fala takhruju fihi, maka tidak boleh keluar di malam hari, min ghairi daruratin, kecuali kondisi darurat. Lain halnya jika siang hari, maka cukup karena alasan kebutuhan, meskipun tidak sampai derajat darurat. Kemudian yang ketiga, menjadi kewajiban dia untuk al-ihdad, untuk berkabung atas meninggalnya suaminya selama masa iddah. Dan akan datang pembicaraan tentang ketentuan ihdad berkabung tafsilan secara rinci di poin berikut setelah ini. Kemudian, laisa lahan nafaqah linti'ahi zaujiyah bil mauti, maka dia tidaklah mendapatkan hak nafkah dari harta suaminya karena telah berakhirnya hubungan suami istri dengan sebab kematian, namun dia punya hak warisan. Kemudian masalah yang keempat, fil ihdah, tentang bergabung, pengertian bergabung dan dalil disyariatkannya. Poin pertama, pengertian bergabung. Menurut bahasa Arab, ihdad artinya imtina', menolak. Hadu wa muhiddun, maknanya adalah perempuan yang tidak mau memakai perhiasan watib dan memakai wewangian. Sedangkan secara syariat, pengertian ihdad adalah tindakan perempuan meninggalkan zina, hal yang menarik, yang membuat menarik tampilan fisiknya dan wewangian, dan yang lain-lain, mimma yuraghibu fiha, yaitu hal-hal yang menyebabkan lelaki tertarik pada dirinya dan hal-hal yang mendorong laki-laki normal untuk menyetubuhinya. Dan dalil disyariatkannya bergabung, berkabung hukumnya wajib atas seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, berdasarkan hadis Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan beriman pada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas meninggalnya orang yang meninggal lebih dari 3 hari, kecuali jika yang meninggal adalah suaminya, maka perlu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ditambah hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radallahu anha, beliau mengatakan, kami dilarang untuk berkabung atas meninggalnya orang yang meninggal lebih dari 3 hari, kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka berkabung, kami berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan selama masa berkabung kami tidak memakai celak, tidak memakai wewangian, tidak pula memakai pakaian yang bercelup, illa sauba asbin, kecuali satu jenis kain. Di catatan kaki, al-asbu maknanya burdun, kain segi 4 panjang, yusbah ghasluhu, yang benangnya itu diwarnai terlebih dahulu, baru dipintal. Baru kemudian ditenun. Maka pada saat, maka pakaian yang warna-warni, pakaian di rumah yang warna-warni, menarik, intinya adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, kecuali jika warna-warninya itu tidak begitu mencolok atau semacam itu. Dan pada dasarnya, meskipun itu adalah di rumah, dilarang bagi perempuan yang dalam masa bergabung memakai pakaian yang menarik, yang normalnya suaminya akan tertarik dengan warna-warni dan corak-corak pakaian yang dia pakai, kecuali warna-warna yang teduh, warna-warna yang tidak demikian menarik perhatian, maka tidak mengapa. Maka wajibu fi haqqil mar'ah, maka menjadi kewajiban perempuan yang menjalani masa iddah mayali sebagai berikut. Yang pertama adalah terlarang untuk melakukan hal-hal madzahir fenomena atau hal-hal yang itu zina, menarik penampilan fisiknya, menyebabkan menariknya penampilan fisiknya, di antaranya adalah atib, minyak wangi. Oleh karena itu maka seorang perempuan dilarang memakai pakaian yang dzati alwan, yang warna-warni, yang warna-warni yang zahiyah, yang menarik pandangan. Dan tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai perhiasan baik dari emas, perak ataupun yang lainnya. Wala tastamil syai'an, demikian juga tidaklah memakai sedikit pun minal asbar, pakaian-pakaian yang bercelup, kecuali yang biasa. Mengingat hadis Ummu Salamah radallahu anha marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai mu'asfar minat thiyab, pakaian yang dicelup dengan satu materi yang disebut dengan usfur, yang umumnya menghasilkan warna merah. Wala mumasyak, mumasyak di catatan kaki, al-mumasyak minat thiyab al-masbur bil-mishqi bahwa sibrun atau sabrun ahmar, celupan berwarna winter, berwarna merah. Walal huli, tidak boleh memakai perhiasan, yang dimaksud huli perhiasan emas, perak, permata dan yang lainnya. Walal taktadibu, tidak boleh mewarnai kuku. Walal taktahilu, mewarnai kuku dengan pacar. Walal taktahilu, dan tidak boleh memakai celak. Dalil yang lain adalah hadis Ummu Athiyah Al-Ansariyah yang baru saja lewat. Kemudian yang kedua, punya kewajiban untuk selalu berada di rumah yang dia menjalin masa iddah di tempat tersebut dan tidak keluar dari rumah kecuali ada kebutuhan. Dasarkan hadis Quraisyah binti Malik radhiyallahu anha yang telah disebutkan. Ini kewajiban-kewajiban wanita yang menjalani masa iddah. Maka demikian juga baik iddah karena dicerai atau iddah yang karena ditinggal mati oleh suaminya. Namun jika kita perhatikan, maka titik kesamaan dari semua kewajiban tersebut adalah tidak keluar rumah. Rumah tempat menjalani masa iddah. Ketika ditalak rajai, maka ada kewajiban untuk berada di rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali kondisi darurat. Demikian juga ketika ditalak bain, ketika hamil, maka ada tadi poin pembahasan mulazamatul bait, berada di rumah. Tidak hamil juga demikian. Ditinggal mati oleh suami juga sama. Wajib untuk menjalani masa iddah fil manzil, di rumah yang dia mendapatkan kabar suaminya meninggal di tempat tersebut. Kemudian ditegaskan di bab ihdad, wujub mulazamatiha baitaha, wajibnya selalu berada di rumah. Kemudian bab berikutnya adalah masalah arada, persusuan, pengertian persusuan dan dalil disyariatkannya serta hukumnya. Pengertian persusuan adalah mas, menyedot atau menyerot susu, menasati dari payudara. Atau kalau tidak mas, maka syurbuhu, meminumnya. Meminumnya artinya susu itu telah dikeluarkan dari tempatnya, kemudian boleh jadi ditaruh di gelas dan semacam itu, kemudian diminum. Maka itu adalah rada. Secara syariat dia adalah anak kecil yang menyerot atau menyedot susu dunal haulain, dan dia anak kecil belum sampai genap 2 tahun. Dia menyerot susu, namun susu itu thaba an hamlin, yang timbul, yang muncul karena sebab kehamilan. Atau kalau dia tidak mas, maka surbuhu, dia meminumnya atau semacam itu. Maka kalau pakai definisi ini, labanan thaba an hamlin, ada kalimat air susu tersebut munculnya karena sebab dia, si ibu ini hamil. Maka beberapa waktu yang lewat ada kejadian unik. Tempat kita ada seorang suami istri yang tidak punya anak, kemudian ngasuh anak. Kemudian si perempuan tidak dalam kondisi hamil, namun bisa keluar air susunya. Maka kalau pakai definisi ini, labanan thaba an hamlin, berarti tetap anak tersebut tidak bisa jadi anak persusuan. Karena definisinya mensyaratkan harus thaba an hamlin, air susu tersebut muncul karena kehamilan. Jadi karena jika muncul karena keajaiban, normalnya harusnya tidak punya air susu kemudian punya air susu, maka tidak bisa menjadi anak persusuan. Dari disyariatkannya persusuan, radha persusuan satu hal yang disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'asartum, jika kalian kesulitan karena bercerai, suami istri bercerai, punya anak kecil, kemudian si ibu tidak mau menyusui atau menyusui namun dengan harga harga yang mahal, fasaturdi'u lahu ukhra, maka hendaknya yang lainnya menyusukan untuk si bayi. Demikian juga firman Allah, wa in artum antastardi auladakum, jika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada bukan ibunya, fala junaha alaikum, maka tidaklah dosa bagi kalian. Konsekuensi dari persusuan itu sebagaimana konsekuensi nasab tentang berdampak haramnya menikah, kemudian adanya status sebagai mahram, bolehnya berkhulwah dengan anak persusuan, wan nadhar, demikian juga melihatnya jika itu lawan jenis. Fawa mujibunil qarabah, maka persusuan itu menyebabkan adanya kekerabatan, nasirun litahrim, menyebabkan kemahraman, bisurutihi, asalkan syarat-syarat persusuan terpenuhi. Dalil timbulnya at-tahrim, kemahraman dengan sebab persusuan dalam Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala tentang wanita yang haram dinikahi, maka ibu kalian yang menyusui kalian, demikian juga saudari kalian yang merupakan saudari persusuan. Demikian Allah katakan fisyak dalam konteks menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dan dalil hadis-hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya persusuan itu memahramkan sebagaimana kelahiran itu memahramkan. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang binti Hamzah. Ini, tentang anak gadisnya Hamzah binti Abdul Muttalib. Ini, Hamzah adalah paman Nabi. Maka binti Hamzah dilihat dari sisi nasab adalah sepupu dengan Nabi, dan ini tentu bukan mahram, namun innaha latahiluli, anak perempuan Hamzah itu tidak halal bagiku karena dia adalah anak saudariku karena persusuan. Hamzah itu secara nasab dengan Nabi adalah paman Nabi, dan dari sisi persusuan adalah saudara persusuan. Dan haram karena persusuan, apa yang haram karena rahim. Kemudian ijma' para ulama, ya, ulama umat Islam sepakat akan adanya kemahraman biradha' karena sebab persusuan. Syarat radha' al-muharrim, syarat persusuan yang menyebabkan kemahraman dan dampak ala qarabati radha, kekerabatan karena persusuan. Syarat radha al-muharrim, syarat persusuan yang memahramkan adalah persusuan tidaklah dinilai mujiban menyebabkan kekerabatan dan menyebarkan status kemahraman kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-irdha, persusuan itu terjadi selama 2 tahun pertama dari umur si bayi. Fala yu'athir, maka tidaklah berpengaruh dan berdampak persusuan yang terjadi setelah 2 tahun, ya, setelah usia 2 tahun. Mengingat firman Allah Ta'ala, wal walidat, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna, bagi siapa saja yang menginginkan persusuan, menyempurnakan persusuan. Ditambah firman Allah Ta'ala, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya setelah 2 tahun. Dan hadis Ummu Salamah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah memahramkan karena persusuan kecuali yang membelah usus, fithadi, fithadi, dengan itu adalah menyusu secara langsung dari payudara, wakan aku belal fitom, dan itu adalah sebelum disapih. Yang dimaksud dengan membelah usus adalah wasala ilaiha wa wasa'aha, sampai ke usus dan menyebabkan usus itu kemudian berkembang, yang semula kecil kemudian jadi sebab karena mendapatkan asupan gizi lewat ASI kemudian berkembang membesar. Maka persusuan yang menyebabkan kemahroman itu adalah yang terjadi di masa kecil, waqama maqamal ghidha, di mana air susu itu menggantikan peran makanan. Wa dzalika haitsu yakunu radhi'u tiflan, dan itu terjadi manakala ar-radhi' yang disusu itu masih anak-anak. Dan susu itu tersebut yasudu, menghilangkan laparnya dan menyebabkan tumbuhnya dagingnya. Ini boleh jadi menyebabkan tumbuhnya daging, ini diambil dari kata-kata mafataqal am'a, menyebabkan terbelahnya dan berkembangnya usus. Kemudian syarat yang kedua, disusui sebanyak 5 kali persusuan yang mengenyangkan atau lebih. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan di antara ayat Al-Quran yang turun namun sudah tidak ada, namun sudah mansukh bacaannya dan tulisannya, ada kalimat, ada dulu ada ayat bunyinya asuratu'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 persusuan yang jelas itu memahramkan. Kemudian isi kandungan ayat ini kemudian dihapus dengan 5 kali persusuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ayat tentang 5 kali persusuan itu adalah apa yang dibaca di antara Al-Qur'an. Berkaitan dengan ayat yang mengatakan 5 kali persusuan, di sini dikatakan wa hadza mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Ayat tentang 5 kali persusuan itu telah dihapus bacaannya namun masih berlaku hukumnya. Sedangkan ayat tentang 10 kali persusuan telah dihapus hukum dan bacaannya. Kemudian walau wasala al-laban, seandainya susu atau ASI itu sampai ke perut, ke lambung anak kecil biroi rodok tanpa sebab menyusu, semacam diteteskan di mulutnya atau diminum pakai gelas atau semacam itu, maka hukumnya adalah sama dengan hukum persusuan. Bisarti dengan syarat yahsulu min dzalika khamsu marrat, itu terjadi sebanyak 5 kali dan masing-masing kali itu mengenyangkan. Maka berarti kita katakan hadis Ummu Salamah fi sadyi itu adalah mimba bil ghalib. Ya, umumnya persusuan itu langsung. Namun seandainya ada yang tidak langsung, maka yang jadi pokok masalah adalah sampainya susu ke lambung bayi. Kemudian dampak ala qarabati radha, kekerabatan karena persusuan. Maka dampak dari kekerabatan an-nasyi'ah yang timbul karena sebab persusuan adalah 2 hukum. Yang pertama adalah hukum berkaitan dengan hurmah kemahraman, kemudian hukmun yata'alaku bilhil, berkaitan dengan kehalalan, berkaitan dengan keharaman dan berkaitan dengan kehalalan. Hukum yang berkaitan dengan keharaman, maka irda lahu, menyusui, menata'thir, memiliki pengaruh fi hurmatin nikah. Haram untuk haram terjadinya pernikahan. Sama persis bagaimana kekerabatan karena darah atau nasab. Maka ibumu karena persusuan dan demikian seterusnya ke atas, anak perempuanmu persusuan dan demikian seterusnya ke bawah, saudari persusuan, dan saudari persusuan itu seayah dan seibu, ataukah saudara persusuan seayah saja, atau saudara persusuan seibu saja, semuanya adalah wanita yang haram Anda nikahi, disebabkan kekerabatan ini, yang kekerabatan ini ja'at terjadi antariki rodok karena sebab persusuan. Ya, maka ada saudari persusuan seayah dan seibu. Maka inilah anak persusuan yang punya ayah persusuan dan ibu persusuan. Namun dimungkinkan seorang itu cuma punya ibu persusuan tanpa bapak persusuan. Dia punya ibu persusuan namun tidak punya bapak persusuan. Ketika dia menyusu dengan seorang perempuan dua kali, misalnya dua kali persusuan, kemudian suaminya meninggal, akhirnya nikah lagi, kemudian hamil lagi, kemudian punya susu lagi dengan suami yang kedua, kemudian bayi ini karena rentang waktu 2 tahun, jadi yang nyusu 2 kali itu boleh jadi di bulan pertama. Akhirnya kemudian tak lama setelah itu bapaknya mati, kemudian masa idah, kemudian 4 bulan, 10 hari setelah itu nikah lagi, hamil lagi karena dengan suami yang kedua, akhirnya punya susu lagi kan. Ini kemudian kemarin baru 2, sekarang nyusu lagi 3. Di kehamilan yang kedua bayi ini nyusu 3 kali. Kemarin sudah pernah nyusu 2 kali. 2 sama 3, 5. Maka 5 kali persusuan dan dia punya ibu susu tanpa punya bapak persusuan. Maka ada nanti saudara-saudara yang seibu saja. Saudara-saudara yang statusnya seibu persusuan. Kemudian demikian juga yang berkaitan dengan dampak kehalalan. Maka semua yang halal antara Anda dengan kerabatmu karena darah, semacam ibu dan anak perempuan, maka itu halal antaramu dengan waman yahilu bainaka wa baina man bainuka wa bainaha radha'ah. Maka hal tersebutlah adalah halal antaramu dengan orang yang punya hubungan persusuan denganmu. Maka sehingga boleh di antara keduanya, anak susu dan ibu susu misalnya, memandang atau berduaan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya persusuan itu mengharamkan atau memahramkan sebagaimana kelahiran itu memahramkan. Kemudian itsbatu radha', penetapan persusuan, kapan kita bisa memastikan dia adalah anak susu dari perempuan itu. Yatsbutu radha', persusuan itu ada dengan cukup persaksian satu orang perempuan mardiyah yang kita ridai agamanya dan diketahui sebagai orang yang jujur. Sahidat bidzalika ala nafsiha au ala ghairiha, baik perempuan itu memberikan persaksian untuk dirinya dengan mengatakan laki-laki itu anak persusuanku, aul ala ghairiha atau pada yang lainnya, dia mengatakan lelaki tersebut anak persusuan ibu itu. Maka cukup ucapan satu perempuan. Ya, dalam persaksiannya dia mengatakan bahasanya anna ardaat, kalau dia telah menyusui seorang bayi yang 5 kali persusuan sebelum dia 2 tahun. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Harith. Dia mengatakan, aku menikahi seorang perempuan, lalu datanglah seorang perempuan tua yang mengatakan, sungguh aku telah menyusui kalian berdua, kamu dan istrimu. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meragukan pernyataan perempuan itu, namun Nabi katakan, kaifa waqad qil, bagaimanakah engkau akan menolaknya sudah padahal telah dikatakan, da'ha angki, tinggalkanlah istrimu. Maka tinggalkanlah istrimu, kalian bukan ndak halal jadi istrimu, atau kalimat semacam itu. Wali anna hadis syahadatun ala auratin, dan alasan yang lain di samping hadis, alasan logika, karena adalah persaksian berkaitan dengan aurat, maka diterimalah dalam masalah ini persaksian perempuan sendirian tanpa perlu laki-laki, kal wiladah sebagaimana persaksian dalam masalah kelahiran. Persaksian dalam masalah kelahiran, ini adalah bayimu. Maka itu cukup ucapan seorang bidan. Cukup ucapan seorang bidan, tidak perlu harus banyak-banyak, satu orang cukup, karena ini persaksian berkaitan dengan aurat. Maka persaksian masalah persusuan sama dengan persaksian masalah wiladah. Dari sekian bayi yang banyak ini yang anakmu, yang itu bukan anakmu, itu cukup satu bidan saja menegaskan demikian, itu sah secara hukum. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu salam wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.